Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairul rahimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Tadi masalah penting di sore hari yang perlu kita ingat, bahwasanya ahlul batil, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, itu senantiasa mencari-cari kesempatan kepada kita. Ya, bagaimana Raja Ghassan tahu keadaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sehingga menggoda beliau radhiyallahu anhu. Itu menyatakan qad balagana anna sahibaka qad jahak wa lam yaj'alka Allah bidari hawanin wala Madiyah. Madiyah ini negeri yang diletakkan, diberikan padanya hakmu. Tapi sekali lagi kita dapatkan pelajaran dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, as-sahabat, jangan sampai ujian di atas al-haq menyebabkan seorang meninggalkan al-haq, meninggalkan ahlul haq. Yang tadi saya singgung ikhwan fillah rahiman rahimakum, banyak terjadi orang-orang sekarang demikian keadaannya. Ya, sakit hati, tidak puas dengan 1-2 dari ahlu sunnah, ahlul haq kemudian menyebabkannya menjauh dari sunnah, ya, menjauh dari manhaj, dan bahkan kemudian berbaris dengan ahlul batil. Lihat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bedanya sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, ya, ketika digoda oleh Raja Ghassan, dikirimi surat, ya, beliau segera memusnahkannya, segera membakarnya. Kan itu fitnah. Di antara sebab keselamatan seseorang adalah memusnahkan asbab al-fitnah, memusnahkan asbab ad-dalalah. Itu beliau radhiyallahu anhu. Tapi sebagian orang sekarang ini justru menjerumuskan dirinya kepada fitnah. Melihat-lihat misalnya web-web hizbiyyin. Oh, di sana masya Allah ustadznya gajinya sekian sebulan, pengurusnya aja sekian gajinya sebulan. Iya, menyengaja, tidak sadar nanti dirinya terbawa atifiyah, iya, perasaan kemudian yanfir anil haq, iya, yanfir an ahlil haq. Qulabila rahiman rahimakumullah. Kemudian melihat, ya, saya bilang ini syarah hadis ini bisa dilihat di Zadul Ma'ad atau juga di nanti di syarah Riyadhus Salihin di kitab atau di Babus Sidq. Para ulama kita menjelaskan ini hal yang penting, ya, ketika kita melihat ada sebab-sebab fitnah, sebab-sebab yang akan menggelincirkan kita dari al-haq, maka segera musnahkan, segera hilangkan dari tengah kita. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, hatta idza madat 40 min al-50, hingga ketika telah lewat 40 hari dari 50 hari lamanya beliau diboikot Rasul dan para sahabatnya. Wastalbasal wahyu, dan tertunda, artinya belum turun wahyu tentang permasalahan beliau dengan dua orang temannya, Murarah dan Hilal radhiyallahu anhuma. Setelah lewat 40 hari, ternyata yang datang bukan, yang turun bukan wahyu, justru perintah berikutnya. Ya, semakin berat. Ila Rasulullah ya'tini. Ada seorang utusan dari Rasulullah, utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Faqala inna Rasulullah ya'muruka. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau, an ta'tazila imra'atak, untuk engkau menjauh dari istrimu. Sudah diboikot Rasulullah, diboikot para sahabat selama 40 hari, ternyata ditambah sekarang disuruh menjauh dari istri. Qala, kata beliau, fakultu utalliquha amma af'al. Aku katakan kepada utusan Nabi kita, Nabi Dambi Rasul tersebut, apa yang aku lakukan? Aku mentalak dia? Atau apa yang aku lakukan? Iya. Semangat jabal dalam mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan membangkang. Iya, bukan mengingkari. Tapi minta rincian. Beliau mau laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum minta rincian apa maksudnya itu, menjauh mentalaknya atau bagaimana. Qala bal i'tazilha fala taqrabannaha. Kata utusan Rasulullah SAW, bukan mentalaknya. Engkau jauhi dia, jangan kau dekati dia. Qala wa arsala ila sahibayya bimisri dhalik. Dan ternyata ini pun sama. Rasulullah pun mengutus kepada dua orang temanku tadi, Murarah dan Hilal radhiyallahu anhuma, dengan perintah yang sama. Disuruh untuk menjauhi istri-istri mereka. Qala kafaqultu limra'ati, aku pun berkata kepada istriku. Sebelumnya disebutkan oleh para ulama kita di sini, menunjukkan Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan syiddah hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dahsyatnya hajar yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai orang yang terdekat sekalipun disuruh pergi, disuruh menjauh, disuruh ya jangan mendekati Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini semua sekali lagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu di antara faedah hajar adalah ya, memberikan pelajaran kepada yang mahjur dan kepada orang-orang yang mengetahuinya, memberikan efek jera kepada beliau dan orang-orang yang semisalnya, agar jangan melakukan perbuatan seperti itu. Qala, kata beliau, faqultu limra'ati, aku pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Tinggallah engkau di sisi mereka, bersama mereka, sampai Allah memberikan keputusan dalam masalah ini. Ini. Beliau sangat taat kepada Rasul, menerima dan langsung melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait ini adalah kalimat ilhaqi bi ahlik, atau dengan bahasa terjemahan kita mungkin, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ini kalimat yang disebut oleh sebagian ulama kita, kalafat kinayah bitalak. Ya, kalau seorang meniatkannya talak, jatuh talak. Tapi kalau bukan niat talak, maka tidak jatuh. Ilhaqi bi ahli. Ya, disebutnya ulama kita bahwasanya alfaz talak ada dua. Ada yang sharih. Ya, seorang berkata ya kepada istrinya anti talik misalnya. Ini jelas sharih. Jatuh. Tapi ada yang kinayah. Tidak sharih seperti ini. Ini bukan talak. Tapi semata-mata perintah untuk pulang dulu ke rumahnya, ke rumah orang tuanya untuk menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'at imratu Hilal bin Umayyah ke Rasulullah. Adapun datanglah istri dari Hilal bin Umayyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun da'in laisa lahu khadim. Ya Rasulullah, Hilal ibn Umayyah itu seorang yang sudah tua, tidak punya pembantu yang melayani dia. Fahal taqrahu an akhdumah, apakah engkau membenci, iya, tidak meridai, tidak senang kalau aku melayani dia, melayani kebutuhannya, makan minumnya, pada sudah tua renta, sudah tua. Qala, kata Rasulullah SAW, tidak, aku tidak melarangmu berbuat demikian, aku tidak, iya, membenci engkau, iya, membantu melayani beliau radhiyallahu anhu. Walakin la yaqrabannaki, tapi jangan sampai dia mendekatimu. Faqalat, kata istri Hilal bin Umayyah, innahu wallahi, dia demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai, demi Allah dia itu pun tidak punya keinginan kepada sesuatu pun, enggak ada gerakan kepada sesuatu pun, tidak keinginan untuk sesuatu pun, termasuk terkait dengan masalah syahwatnya. Wallahi, demi Allah, ma zala yabki mundu min amrihi makan ila mihada, demi Allah dia itu terus menerus menangis, ya, sejak 40 hari sebelum ini, sejak datang boikot, ya, sampai sekarang beliau menangis, tidak ada keinginan apapun. Ini bedanya, ya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, man kana lahu qalbun hayyun, ya, orang memiliki kalbu yang hidup, ya, yang terasa ketika disikapi oleh Al-Haq, diboikot Rasul dan para sahabatnya dengan yang tidak, ya, menganggap perbuatan beliau sangat besar sekali, meninggalkan perang Tabuk sampai disikapi oleh Rasul demikian, sehingga terus menerus menangis selama 40 hari. Di sisi lain, di sini juga terkait dengan masalah suami istri, dibolehkan dalam rangka istifta, ya, dibolehkan dalam rangka minta fatwa, seorang menyebutkan masalah terkait dengan suaminya, terkait istrinya, walaupun terkait dengan perkara-perkara yang tidak disenangi untuk diceritakan, tapi dalam rangka istifta, dalam rangka minta fatwa, dibolehkan. Qala faqultu, ketika demikian keadaan istri dari Hilal bin Umayyah, faqala li ba'du ahli, berkatalah sebagian keluargaku, lai sta'adan ta Rasulullah fi imra'ati, coba engkau minta izin juga kepada Rasulullah SAW agar istrimu melayani engkau, tetap tidak pulang ke rumah orang tuanya. Faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumah, dia telah, Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayani beliau. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seperti yang tadi atau kemarin kita baca terkait dengan rijal dari Bani Salamah. Kadang orang-orang sekitar kita yang niatnya memiliki ide yang baik, ya usulan yang baik, ternyata itu tidak. Yang kemarin kita baca bagaimana orang-orang di Bani Salamah ketika melihat Ka'ab bin Malik jujur, akhirnya kemudian Rasulullah pun menyuruh pergi sampai datang keputusan, mereka kemudian nyusul, ya mencerca, mencaci maki dan memerintah, mengusulkan kepada Ka'ab bin Malik untuk kembali ke Rasulullah lagi untuk mendustakan apa yang sudah disampaikan. Ini juga sama. Iya, ada orang sebagian dari keluarganya bilang, udah kamu minta izin kepada Rasulullah SAW agar istrimu tetap bersamamu. Seperti istrinya Hilal bin Umayyah minta izin, ternyata diizinkan. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, la astadu fiha Rasulullah SAW. Tidak, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Wa ma yudri ni madza yaqulu Rasulullah sallam idza sa'adantuhu fiha. Aku enggak tahu apa nanti ada diucapkan Rasulullah SAW kepadaku. Apa ucapan beliau, komentar beliau kalau aku sampai minta izin kepada beliau terkait dengan istriku untuk tetap bersamaku. Wa ana rajulun syab. Aku adalah orang yang masih muda. Kalau Hilal bin Umayyah sudah tua. Aku masih muda, kata beliau. Qala, kata beliau, falabistu bidzalika asra yalin fakamalana khamsuna lailatan min hini nuhi an kalamina. Dan sempurnalah 10 hari istri-istri beliau menjauh, diperintah menjauh dari suami-suaminya tadi, sampai sempurna 50 hari 50 malam di boikot kami, dilarang bicara, jadi orang-orang dilarang bicara dengan kami. Thumma shallaitu salatal fajr sabah 50. Di malam, di subuh hari, di malam ke-50 aku pun salat subuh. Ada wahri baitin min buyutina. Tadi malam ke, misalnya ini malam ke-50, besoknya beliau salat subuh. Salat subuh di wahr baitin min buyutina, di atas saqaf. Di atas atap, ini saqaf ini dak di atas rumah beliau. Karena diantara faidah yang sudah yang terkait dengan apa namanya poin-poin sebelumnya sebetulnya belum kita bacakan adalah seorang yang mahjur, seorang yang diboikot itu tidak wajib sholat jamaah. Seperti Murarah dan Hilal radhiyallahu anhum tidak berangkat ke masjid. Kalau memang la tahammal, tidak kuat menahan boikot, tidak wajib ke masjid. Di sini kebetulan beliau juga sedang sholat di rumah. Salat subuh. Fabaina ana jalisun alal hal allati dzakara Allah taala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat ala ardu bima rahubat. Ya, dalam keadaan aku duduk, dalam keadaan seperti telah sebutkan dalam surat At-Taubah, ya telah sempit kepadaku jiwaku, telah sempit rasanya bumi, ya yang luas itu terasa sempit atasku. Tiba-tiba sami'tu sawta sarikhin au fa'ala sa' yaqulu bi ala sautihi. Aku mendengar suara orang berteriak di atas puncak gunung, puncak bukit, yang berteriak dengan suara yang terkeras dari suaranya, ya Ka'ab bin Malik abshir, wa ya Ka'ab bin Malik abshir, bergembiralah. Qala faharatu sajidan, aku pun sujud, sujud syukur. Waraftu annahu qad jaa faraj, aku telah tahu telah datang kelapangan untukku. Ta'adana Rasulullah sallam annas fi tobatillahi alaina. Rasulullah mengumumkan iya bahwasanya Allah memberikan taubat kepada kami. Hina shalatul fajr. Iya, ketika salat subuh Rasul mengumumkan bahwasanya telah datang wahyu. Allah memberikan taubat kepada mereka bertiga, Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal bin Umayyah. Fadhahaban nasu bashirunana, maka para sahabat pun berangkat memberikan kabar gembira kepada kami. Ini ikhwan, yang pertama adalah disyaratkan kita semua bainal mu'minin, ya idkhal asyurur. Afwan, dengan sin kecil ya. Idkhal surur. Iya, memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Di antaranya adalah al-bisyarah, at-tabsyir, memberikan kabar gembira. Iya, nah ini kabar gembira yang sangat menggembirakan. Maka ketika mendengar berita ini, ada suara langsung berangkat. Iya, belum sampai ke tempat Ka'ab bin Malik, dari atas puncak bukit teriak dengan menyatakan, ya Ka'ab bin Malik, abshir. Iya, memberikan bisyarah, kabar gembira kepada seorang muslim adalah ibadah, memberikan surur, idkhal, surur. Ia memerah memasukkan, memberikan rasa gembira kepada hati seorang mukmin, itu ibadah. Iya, sebaliknya ihzan al-mu'min, menyebabkan seorang mukmin sedih atas perbuatan kita, adalah satu perbuatan yang salah, dan itu perbuatan syaitan. Iya. Yang kedua, ketika seorang mendapatkan nikmat yang azim, nikmat yang azim, maka disyaratkan sujud syukur. Ketika mendapat kabar gembira, datang taubat untuk beliau, beliau pun segera sujud. Fakhartu sajidan, aku pun sujud syukur. Ya, dikit lagi ya kawan, tanggung. Kalau kata beliau, وَرَقَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَسَاءٍ مِنْ أَسْلَمٍ. Iya, ada orang yang langsung melarikan kudanya kepadaku. Ini semua dalam rangka ingin bersegera menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Raqaba rajul ilayya farasan, dia langsung ya membawa kudanya lari cepat kepadaku. Wa sa'sa'in min aslam, ada seorang lagi lari dari Bani Aslam untuk kepadaku. Iya. Kibal, semuanya mengarah ke tempatku. Wa fa'ala al-jabal, dia naik ke gunung. Wa kana saut asra' min al-faras, sehingga suara dia lebih cepat daripada kuda. Belum kuda sampai di suaranya sudah terdengar. Qala falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya faqasatuhuma iyyahu bibisaratihi. Kata beliau, ketika orang tersebut datang, orang memberikan kabar gembira kepadaku datang, maka aku pun lepas dua pakaianku, aku berikan kepadanya. Di sini kata para ulama, disyaratkan mukafa'ah. Disyaratkan mukafa'ah, memberi balasan kepada orang yang beri kabar gembira sesuai dengan kadar kemampuan kita. Iya, orang ini datang dengan segera memberikan kabar gembira kepada Ka'ab, maka Ka'ab bin Malik langsung melepas pakaiannya, dihadiahkan, diberikan kepada orang tersebut. Kata Ka'ab, wallahi demi Allah, ma amliku ghairahuma yawma idzin. Padahal demi Allah, aku enggak punya lagi kecuali dua itu, kecuali dua pakaian tersebut. Wasta'artu thawbaini falabastuhuma, sehingga aku pun akhirnya minjem baju, aku pakai baju pinjaman. Wantalaktu atamamu Rasulullah SAW. Iya, aku pun kemudian berangkat menuju Rasulullah SAW dengan baju pinjaman. Yataqanin nas faujan fauzan. Iya, orang-orang pun menyambut tadi itu. Sekali lagi, mereka semua senang. Itulah mukminin. Iya, gembira dengan gembiranya seorang muslim. Iya, sedih dengan kesedihan seorang muslim. Ketika mendengar Ka'ab bin Malik dapat diterima taubat dari Allah, datang keputusan dari Allah, mereka gembira. Ketika Ka'ab bin Malik datang, mereka pun menyambut dengan berlombol. Yuhani'una bi taubah, mereka semua memberikan ucapan selamat kepadaku dengan taubat yang Allah berikan kepadaku. Wa yaquluna li litahnika taubatullah 'alaik. Dan seterusnya insyaallah kita baca, mudah-mudahan majelis lahir nanti pada subuh. Fadhal barakallahu fikum.